Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanah Lemo, Bulukumba, saya dan kru saat ini sedang menimba ilmu dan belajar serta mengambil hikmah dari orang-orang Bugis Makassar yang telah Allah rezekikan banyak kemampuan dan kekuatan sehingga mampu membuat perahu dan menembus samudra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahr litajriyal fulku fihi bi amrih. Allah lah yang telah tundukkan untuk kalian lautan agar berlayarlah bahtera di atasnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lunas dari kayu besi, bahannya sebagian besar juga dari kayu besi. Ada banyak jenis seperti yang disampaikan tadi, kapal-kapal atau perahu-perahu yang dibuat di sini. Namun yang menarik, secara turun-temurun, nenek moyang mereka mewariskan ilmu ini dan tidak ada kesulitan bagi mereka untuk mempelajarinya. Bahkan tidak perlu ada fakultas khusus atau jurusan khusus membuat perahu pinisi di sini. Mereka secara turun-temurun dimampukan oleh Allah Azza wa Jal memiliki ilmu, memiliki keterampilan, bahkan sekaligus kekuatan dan tenaga. Selebihnya ketika mereka mampu bersyukur atas nikmat ini semua, banyaklah kemudian orang-orang dari Indonesia, juga dari luar negeri yang memesan perahu di sini. Seperti yang kita lihat ini adalah perahu penisi ukuran 22 kali 6,5 meter. Biaya yang dibutuhkan kira-kira atau dihabiskan sekitar 1 miliar rupiah. Itu tentunya tidak termasuk mesin. Yang menarik adalah bahwa kemampuan tradisi orang-orang Bugis Makassar, khususnya di Bulukumba ini memang yang sudah terkenal, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat ini secara tradisional dan dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan cuma puluhan tahun, barangkali bisa di atas 100 tahun, Allah alam bisawab. Tetapi lagi-lagi ini semua adalah Allah yang telah tundukkan lautan, Allah yang telah rezekikan kepada mereka kemampuan membuat perahu, Allah yang tumbuhkan pepohonan dan kayu dan kemudian diberikan ilmu kepada mereka untuk bisa memilihnya, Allah yang kemudian memperjalankan perahu itu dengan semua sistem. Bukan teori Archimedes dalam teori airnya, bukan, tetapi memang Allah. Allah yang sudah tundukkan semuanya, yang kemudian dengan kecerdasannya Archimedes mencoba menteorikan, membuat semacam model rumusan tentang sesuatu yang sudah ada. Jadi bukan Archimedes yang membuatnya, dia cuma mengangkat sesuatu, sebuah model yang memang sudah ada di situ. Allah dari Tanah Lemo, Bulukumba, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas semua kuasa dan ilmunya Allah Azza wa Jal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.